Dirimu tak pernah menyadari semua yang telah kau miliki. Kau buang aku, tinggalkan diriku. Kau hancurkan aku seakan ku tak pernah ada. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih, walau perih. Seakan ku tak pernah ada. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih. Aku kan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih, walau perih. Walau perih.